jadi sedih bila punya kekasih. Masuk trali besi di saat bunga cinta sedang berseni. Hati siapa yang takkan jadi luka bila semua mata memandangku curiga, tapi aku tetap sayang dan cinta untuk kau yang di sana. Darimu sayang.